بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوان في الدين أعزني وأعزكم الله. Kita melanjutkan kembali tafsir min ayatil bait. Kita masih di an-nau sadis, bagian yang akhir. Kita masih membahas suratul Baqarah ayat 283. Dalam pertemuan sebelumnya sudah kita artikan al-kalimat dari ayat ini. Sekarang kita melanjutkan al-makna al-ijmali, makna global dari ayat ini. Qala Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Hadhihi al-ayah tusamma ayat ad-dain. Ayat ini dinamakan dengan ayat utang piutang. Wa hiya atwalu ayatan fil Qur'an. Ayat ini adalah ayat yang paling panjang dalam Al-Quran. Wa awsa'uha bastan, dan yang paling luas. Wa fiha, di dalam ayat ini yunadillahu ta'ala al-mu'minin biwasfil iman. Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang beriman dengan sifat keimanan. Liwajjihahum ila ma fihi, untuk mengarahkan mereka kepada apa-apa di dalamnya. Istiqamatu mu'amalatihim, agar istiqamah, lurus muamalah mereka. Wa hifdhiha, dan menjaganya. Wa tumaninatul qulubihim, dan untuk menenangkan hati-hati mereka. Jadi dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan arahan-arahan bagaimana muamalah kita yang kita jalankan, kita bisa istiqamah di dalamnya, menjaga muamalah, yakni akad yang sudah nam dibuat, dan juga agar hati-hati kita tenang untuk menjalaninya. Wa yuqasimu mu'amalati allati taqu bainahum ila qismain. Maka Allah membagi muamalah yang terjadi di antara mereka menjadi dua bagian. Ahaduhuma, yang pertama, muamalatu mudayanah ila ajalin muayyanin, transaksi utang piutang sampai batas waktu tertentu. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, muamalah utang piutang sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Wa ya'murullahu ta'ala fiha bi'amrain. Maka Allah perintahkan dalam muamalah utang piutang dengan jangka waktu yang telah ditentukan ini, bi'amrain, dengan dua perkara. Kitabatul dain, yang pertama, jika transaksi akadnya utang piutang. Kitabatul dain, yang pertama, pencatatan utang piutang itu. Wastashhadi shahidaini minar rijal in kana. Dan yang kedua, mengambil saksi, dua orang saksi, minar rijal, dari dua orang laki-laki. Jika memang ada. Wa illa, jika tidak ada dua orang laki-laki, farajulun wa mro'atan, satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Nah, jadi ditulis akad utang piutangnya, kemudian dibawakan saksi, dua orang laki-laki saksinya. Jika tidak ada, maka satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan. Mimman yathiku bihim at-tarafan, yang saksi itu dipercayai mereka, orang yang mengadakan transaksi, dari dua belah pihak, hifdzan wa adalatan, dari sisi naam, hafalan dan juga adilnya. Wa fi hadhil hal ya'murullahu ta'ala al-katib ayaktuba bainal muta'akidaini bil adli. Dan dari keadaan ini, Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan al-katib, memerintahkan juru tulis, orang bagian nulis akad utang piutang itu, untuk menulis antara dua orang yang bertransaksi, dua orang yang mengadakan akad tadi, dengan adil. Al-wajilladhi allamahullah, atas sisi yang Allah telah ajarkan kepadanya. Wala yang tani' minal kitabah allati allamahullah, dan jangan menolak dari menulis, enggak mau dijadikan penulis yang dia telah diajarkan oleh Allah. Wa yakunu ghairu qa'imin bi syukri ni'matih, maka dia tidak bersyukur dengan nikmatnya. Dia diberikan ilmu oleh Allah bisa menulis, diminta untuk sebagai juru tulis perjanjian dua orang utang piutang, maka tidak boleh menolak. Jika menolak berarti dia tidak bersyukur dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Naam. Wa ya'murullahu ta'ala man 'alil haq, dan Allah perintahkan kepada orang yang naam, yang memiliki hutang, sebagai pihak penghutang. Ayum liya untuk mendikte. Wayattaqillah dan bertakwa kepada Allah Rabbahu fi imla'ih, dalam mengimlakkan. Naam. Bagi orang yang penghutang, yang memiliki hutang, dia diminta untuk mengimlak, mendikte ke juru tulis. Dan dia harus bertakwa kepada Allah dalam mengimlaknya. Wala yunqi syai'an minal haq. Tidak boleh mengurangi sedikit pun dari hak. La min jinsi wala min qadri wala min wasfihi au ajalih. Tidak boleh mengurangi sedikit pun dari al-haq, dari hak, dari kebenaran, tidak dari macamnya, tidak dari kadarnya, tidak dari sifatnya, tidak pula dari batas waktunya. Sesuai dengan yang disepakati. Ini pihak yang mendiktikan. Tidak boleh mengurang-urangi. Kalau memang besarnya sekian utangnya, tidak boleh dikurangi dalam penulisannya. Nah, kalau macamnya demikian tidak boleh dirubah. Batas waktunya sekian maka ditulis. Nah, sekian. Wa in kana man al-haq ajizan. Dan jika orang itu tidak mampu untuk mengimlak, ghairu ahlin atau bukan ahlinya, qama waliyuhu maqama fil imla, maka walinya yang menggantikan kedudukannya dalam mengimla, mendikte. Naam. Wa yubayyinu Allah Ta'ala al-hikmata min ziyadatil adadi fima idha kana suhada minan nisa. Dan Allah menjelaskan hikmah dari penambahan jumlah pada apa-apa yang jika saksi-saksi itu dari golongan perempuan. Nah, jika saksinya dari golongan perempuan, laki-laki dua, jika enggak dijumpai laki-laki satu, perempuan dua. Lalu sebutkan hikmahnya, kenapa ini? Ada tambahan. Bi'annal wahidah, jika satu, qattadhillu linaksiha, kadang mungkin keliru karena kekurangannya, kekurangan perempuan. Batas buruhal ukhra bitadzkir, maka bisa dibetulkan oleh yang lainnya untuk mengingatkannya. Wa yanhallahu ta'ala as-suhada ayyam tani'u idha tulibu li syahadah. Dan Allah melarang para saksi untuk tidak mau idha tulibu li syahadah, jika diminta untuk bersaksi. Jika diminta untuk jadi saksi maka tidak boleh untuk menolaknya. Litahammuliha au adaiha, untuk menanggungnya atau menjalankannya. Wa yubayyinul hikmah minal kitab wa syahadah. Dan Allah menjelaskan hikmah. Apa sih hikmahnya? Transaksi utang piutang itu kemudian harus dicatat dan harus ada saksi, maka Allah sebutkan hikmahnya. Bi anna dzalika aqsatu 'indahu, ini lebih adil sisinya. Wa ablaghu fi iqamati syahadah. Naam, dan lebih jelas dalam menegakkan persaksian. Naam. Yang lebih selamat dari perubahan. Wa abadu minasak, dan lebih jauh dari keraguan. Alhasil binisyanin au taghyirin, keraguan karena lupa atau perubahan. Lebih mantap karena ada tulisannya dan ada saksinya. Nah, ini hikmahnya. Summa yadhkurullahu ta'ala al-qismu tsani minal mu'amalat. Kemudian Allah sebutkan bagian yang kedua dari mu'amalah. Yang pertama, transaksi utang-piutang. Nah, maka perintah Allah ditulis, besar maupun kecil, barang atau uang yang dihutangkan atau yang dihutangi. Kemudian ada dua orang saksi. Membikin naam mantap perjanjiannya, lebih adil dan tidak meragukan. Sekarang yang kedua, bahwa al-mu'amalat al-hadira allati yatadawaluhan nas bainahum, yakni mu'amalah al-hadira. Nah, mu'amalah yang dijalankan pada saat itu. Nah, yakni tidak utang piutang, kontan. Nah, yang biasa dijalankan manusia di antara mereka. Faya murfiya bil isyhad, Allah perintahkan padanya dengan saksi. Amal kitabah, adapun pencatatan, falaysa alaikum junahun alla taktubuha, maka tidak mengapa untuk tidak ditulis. Summa nahallahu ta'ala anil mudharati minal katib wasyahid. Kemudian Allah melarang untuk saling memberikan mudharat, bahaya, dari orang yang menulis dan juga saksi. Biziyadatin, dengan tambahan, au naqsin, atau kekurangan, mengurangi. Au kitman, atau menyembunyikan sesuatu yang disembunyikan. Nah, ini saling memberikan mudharat, ini dilarang. Nah, wa anil mudharati alaihima, dari pemudharatan keduanya, biirhaqihima wa ta'nitiha, biirhaqihima dengan melelahkan keduanya, wa ta'nitihima. Naam, dan juga taib membikin susah keduanya. Wa bayyana anna dzalika mujibun lil fisq. Dan Allah menjelaskan itu enam termasuk dari kefasikan, yakni khurud anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Wa amara bitaqwahu ta'ala, dan Allah perintahkan untuk bertakwa kepadanya. Wa dzakara minnatahu 'ala ibadihi, dan Allah menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Bita'limi iyahum, yang mana Allah sudah mengajarkan kepada mereka mala ya'lamun, apa-apa yang mereka tidak ketahui. Wa yahtimul ayah, dan Allah menutup ayat ini bibayani syati ilmi, dengan penjelasan luasnya ilmu Allah. Lina'lama bidhalika anna hada taujihat, agar kita tahu bahwasanya arahan ini, arahan Allah ini dalam ayat ini, sadiratun anil ilmi minhu ta'ala, munculnya dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Bimasalihil ibad, Allah tahu tentang kebaikan hamba-hambanya. Wa madafi'i mudharihim, mudharihim, dan untuk menolak, naam, bahaya kepada hamba-hambanya. Naam. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah, itu penjelasan al-makna al-ijmali yang ringkas yang disebutkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kemudian dari ayat ini bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, inayatullahi ta'ala bil amwal, perhatian Allah dengan harta. Naam. Allah berikan arahan dalam ayat ini tentang harta, utang piutang. Yang diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, menunjukkan sesuatu yang penting. Yang kedua, ayat ini menunjukkan anna dinal Islam, bahwa agama Islam, kama ya'tani bil ibadat, sebagaimana perhatian dengan ibadah-ibadah, fa inna ya'tani bil muamalat, juga perhatian terhadap muamalah, tidak hanya ngurusi ibadah hamba dengan Allah, tapi juga muamalah antara hamba dengan hamba, itu diatur dalam Al-Quran. Naam. Kemudian dari ayat ini juga menunjukkan jawazu ta'amul bid-dain, bolehnya bermuamalah dengan cara hutang. Ida lam yakun dari atau ilah riba jika tidak menjerumuskan kepada riba dengan tidak menambahi pembayaran utangnya. Jadi boleh ya, transaksi dengan cara utang piutang ini suatu yang diperbolehkan. Tapi tentunya tidak boleh untuk meremehkan. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yughdha'an. Kata Rasulullah SAW, jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sampai diselesaikan. Ini perkara besar, tidak boleh diremehkan. Boleh. Ya, boleh dia berutang, tapi tidak boleh untuk disepelekan. Nah. Yughfar li Sayyid kulla dam illa dain. Orang yang mati syahid diampuni. Nah, segala dosanya. Kecuali hutang. Nah. Jadi boleh transaksi dengan cara hutang jika tidak sampai terjerumus ke dalam riba. Baik. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan utang piutang anadain yang kosimu ila salah seti aksam. Utang piutang itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, mu'ajjal bi ajlin musamma. Ditentukan batas waktu pembayarannya. Yang kedua, mu'ajjal bi ajalin majhul. Terbatas tapi tidak ada ketentuannya sampai kapan. Kemudian yang ketiga, tanpa ghairu mu'ajjal. Baik. Ini ada tiga macam-macam model utang piutang. Baik. Seseorang yang membeli barang, ya. Kemudian dengan cara utang. Dan pihak yang diutangi tidak memberikan batas waktu pembayaran, terserah. Kapan adanya bayar. Ini boleh. Nah, tanpa ada batas waktunya. Nah. Nah. Kemudian jika berbatas waktu tapi majhul, ini tidak boleh. Nah. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan jawazus salam. Bolehnya jual beli salam. Nah, ini pembayaran di depan kontan. Tapi barang yang diperjual belikan tidak diberikan pada saat itu. Naam. Ini namanya bai'us salam. Seseorang membeli naam 1 ton beras. Misalnya. Akan diambil, diserahkan tahun depan. Atau bulan depan. Dengan nominal sekian dibayar kontan. Tapi barangnya bulan depan. Boleh disebut bai'us salam. Kemudian faedah berikutnya istirahatu qawnil ajal ma'luman fi maka nabi ajalin. Dipersyaratkan batas waktu itu ditentukan jika memang dikasih batas waktu pembayaran utang. Jika memang pembayarannya itu minta dikasih batas waktu, maka harus maklum. Bukan majhul. Kemudian faedah berikutnya. Wujubu kitabati dain. Wajibnya untuk menulis hutang. Transaksi hutang piutang ini wajib untuk ditulis. Ini dalam rangka menjaga harta. Agar tidak terjadi perselisihan nantinya. Dan juga tidak menimbulkan keraguan. Karena jelas ada tulisannya. Ada catatannya. Kemudian juga faedah selanjutnya dari ayat ini. Wujub ikhtiyaril arif bil kitabah indal kitabah. Wajibnya memilih orang yang faham dengan tulisan, penulisan. Tatkala penulisan akad utang piutang. Juru tulisnya memang faham menulis. Nah. Memang ahli dalam menulis. Kemudian faedah berikutnya, khuduru kulli minad da'in wal madin indal kitabah. Inda kitabatil da'in. Hadirnya orang yang berutang dan orang yang utang tatkala penulisan utang itu. Naam. Dua orang yang mengadakan akad itu hadir. Kemudian faedah berikutnya, yajibu alal katib al adal bainal mutaakidain, wajib bagi juru tulis itu untuk adil di antara dua orang mengadakan akad utang piutang itu. Naam. Sehingga betul-betul kalau dipersyaratkan adil itu juru tulisnya memang harus mengerti hukum syar'i. Naam. Kemudian faedah berikutnya, yajibu alaih, wajib bagi juru tulis itu ayaktuba hasba ma taqtahi syariah, untuk menulis sesuai dengan ketentuan syariat, sesuai dengan apa yang ditentukan oleh syariat. Nah, baik. Ini ikhwan fidina anzani wa a'azakumullah. Naam. Kemudian takhrim imtina'ul katib ayaktuba kama allamahullah, haramnya Juru tulis itu tidak mau menulis apa-apa yang Allah telah berikan ilmu kepadanya. Nah, tidak mau dijadikan juru tulis, ya, padahal dia bisa untuk menulis. Itu termasuk orang tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Naam. Ini khan fidina azani wa a'azakumullah. Sebagian faedah yang kita ambil dari ayat ini dalam pertemuan kita ini, insyaAllah. Faedah yang lainnya akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah telah menyebutkan 40 lebih ya, faedah yang bisa diambil dari ayat ini, bahkan 50 lebih faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Nah, insyaallah taala. Besok kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.